ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan apa yang jatuh dari dedaunan, illa ya'lamuha, melainkan ia mengetahuinya. Dia Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada bijian, satu biji kecil di kegelapan bumi. Wala ratbin wala ba wala yabisin, tidak yang basah maupun yang kering. Ratbin yang basah maupun yang kering, tidak ada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan itu semua telah tercatat di kitabun mubin. Kitabun mubin di sini maksudnya adalah Al-Lawh Al-Mahfud. Ya, Al-Lawh Al-Mahfud. Nah, jadi di sini Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau hendak membawakan, beliau membawakan ayat-ayat ini tujuannya tidak lain ialah untuk mengisbat sifat ilmu. Sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah, kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia adalah alim. Allah taala dia berilmu bidzatihi, dengan zatnya. Yang ilmu itu sifatun lahu. Sifatun lahu, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ilmu itu qadimun qaimun bidzatihi. Ya. Nah, ini ikhwah, kalangan mubtadi'ah dari ahlul bid'ah, dari kalangan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, mereka mengatakan innahu alimun bidatihi qadirun bidatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ilmunya bukan dari sifatnya tapi dari zatnya. Allah punya sifat kudrah, qadirun bidatihi, dengan zatnya bukan dengan sifatnya. Ya. Nah, demikian yang dikatakan oleh mereka. Maka makna ucapan mereka kalangan Mu'tazilah, Allah, ilmu Allah itu dengan zatnya bukan dengan sifat, maknanya Allah Ta'ala tidak mengetahui dengan sifat tetapi dengan zat. Allah berkuasa dengan zat bukan dengan sifat. Allah melihat dengan zat bukan dengan sifat. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka inilah yang dilakukan oleh mereka terhadap sifat-sifat Allah. Mereka menolak sifat-sifat Allah. Kalangan Mu'tazilah menetapkan nama-nama. Mereka menetapkan nama alim, tapi kata mereka bila ilmin, tanpa sifat ilmu. Tanpa sifat ilmu. Waliyatu billah. Nah, ya, atau juga di kalangan mereka yang lain, tadi mereka mengatakan Allah alim bidatihi wala bisifatihi, Allah mengetahui dengan zatnya bukan dengan sifatnya. Di antara mereka ada yang mengatakan Allah alim atau alim, yaitu dengan maknanya la yajhal. Ya, Allah alim maknanya apa? La yajhal, tidak bodoh. Qadir, kalau qadir, Allah qadir, maha qadir, maha berkuasa, maknanya la ya'jiz, tidak lemah. Ya. Dan seterusnya, Allah maha melihat, tidak buta, dan seterusnya. Dari ungkapan-ungkapan yang diada-adakan oleh mereka. Ya. Oleh karena itulah, para ulama dahulu telah membantah syubhat yang dilontarkan kaum Mu'tazilah ini. Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, beliau pernah berdialog dengan salah seorang pentolan Mu'tazilah. Siapa namanya? Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, di kitab beliau Al-Haidah. Beliau pernah membantah dalam dialog langsung dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama Bishr Al-Marisi, Bishr bin Giyas Al-Marisi. Ya, Bishr bin Giyas Al-Marisi. Yang Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki ini menyodorkan sebuah ungkapan yang dahsyat yang membuat Bishr bin Ghiyas al-Marsi kebingungan. Beliau menyatakan, "Inna Allah azza wa jalla yamdah fi kitabihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan wala mu'minan yaqinan binafil jahli anhu." Allah memuji di Al-Qur'an malaikat yang didekatkannya itu Jibril, para rasul yang diutus, kaum mukminin yang bertakwa, yang beriman, Allah tidaklah memuji mereka dengan menafikan kejahilan. Allah tidak mengatakan innal mu'min la yajhal, innal rasul la yajhal, innal malaika la tajhal. Tidak ada kayak begitu. Ya. Nah. Tidak ada demikian. Tetapi Allah isbat semuanya itu mereka berilmu. Wa'allama Adam asma, wa'allamahu al-asma. Allah ajarkan Adam nama-nama sehingga Adam punya ilmu. Maka di sini untuk menetapkan sifat ilmu yang ada pada makhluk-makhluk tadi, pujian-pujian yaitu dengan sifat ilmu. Maka ketika makhluk-makhluk tadi dipuji oleh Allah dengan sifat ilmu, maka ini berarti menafikan sifat jahil. Kata beliau, "Faman asbatal ilma nafal jahla." Barang siapa yang menetapkan sifat ilmu otomatis menafikan jahil. Tapi faman nafal jahla lam yusbit al-ilma. Tapi barang siapa yang menafikan jahil saja, menafikan kejahilan saja, itu dia belum menetapkan sifat ilmu. Kayak antum mengatakan kepada tembok ini, tembok ini la yajhal, tembok ini tidak bodoh. Apakah dia punya ilmu? Lah. Nah, jadi kalangan Mu'tazilah yang mengatakan Allah alim, Allah alim, maknanya la yajhal, ini batin. Maknanya berarti mereka tidak menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham di sini kan? Ya, kayak antum berkata kepada kera, kera ini tidak jelek. Apakah memiliki ketampanan? Hah? Tidak. Berarti tidak diisbat sifat kamal. Tidak diisbat sifat tampan tadi. Paham sini? Mulai mengerti enggak di sini? Taib syubhat yang dilontarkan kaum Mu'tazilah Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Jadi Syekhul Islam membawakan di sini ayat-ayat yang menetapkan sifat ilmu. Ya, bisa dipahami sini? Ya, kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, di mana Allah taala berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ard." Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, ayat ma yadkhulu, yang masuk fiha ke bumi, minal qatri berupa hujan, tetesan hujan, wal budhur, benih-benih, wal kunuz, ya, simpanan-simpanan gudang kekayaan, wal mauta, mayat-mayat, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya masuk ke bumi. Ya, masuk semua ke bumi itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, air, ya, ma'din, ya, apa namanya? Tambang, semua. Hasyarat, ya, hewan-hewan, semua Allah taala mengetahuinya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi Allah tahu ini semua. Minal matar, minal ardi, yang keluar dari bumi, minan nabat, berupa tumbuhan-tumbuhan, wal ma'adin, ya, dan juga barang tambang, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya yang keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, minal matar, berupa hujan, wal malaika, malaikat yang turun, ya, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, yaitu misalkan petir yang keluar dari langit atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa syahidu minal ayatil karimah, maka syahid, konklusi dari ayat yang mulia tadi ialah anna fiha isbata ilmillahi subhanahu al-muhiti bi kulli syai'in, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang muhit, ilmu Allah yang mencakup bikuli syekh, segala sesuatu. Ilmu Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, yang masuk, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Oh, kelewat ya. Wa ma ya'ruju fiha, ya. Kelewat. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik? Yang naik ke langit, ayas adu fis sama, yang naik ke langit, min malaikatin wa a'malin wa ghairi dzalik, yaitu berupa malaikat, amal-amal, amal-amal soleh itu naik. Juga arwah, nanti naik ke langit. Kalau arwah orang yang beriman diterima, naik ke atas. Ya, arwah kafir, fajir, tidak diterima, dilempar lagi ke bawah. Nah, waqauluh, ya, jadi di sini sisi pendalilan dari Ibnu Taimiyah ialah apa? Penetapan sifat ilmu. Ilmu Allah mencakup segala hal. Beda dengan kalangan Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah punya dua syubhat terkait penafian sifat ilmu. Tadi apa? Mereka mengatakan ilmu Allah itu Allah alim bidzatihi. Allah itu berilmu dengan zatnya, bukan dengan sifat. Yang kedua tadi apa kata mereka? Makna alim, taruhlah Allah makna alim kata mereka. Maknanya apa? La yajhal, tidak bodoh. Waliyadu billah. Ya. Na'udzu billahi min dzalik, ungkapan yang diungkapkan oleh mereka ini. Mereka maksudnya bagus. Maksudnya bagus, hendak mensucikan Allah. Ya. Ahli-ahli dolal seperti ini punya niat bagus, tapi niat bagus caranya salah, ya sesat-sesat juga. Kata mereka. Kalau Allah ya berilmu, punya sifat ilmu. Seandaikan kita tetapkan Allah punya sifat ilmu, maka hal ini melazimkan kita mesti menetapkan ada Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam selain Allah, kata mereka. Ini enggak nyambung logika mereka. Akal-akalan. Katanya, kalau Allah punya sifat ilmu, berarti nanti ada Tuhan-Tuhan lain yang juga punya sifat. Waliyadzubillah. Ini enggak nyambung logika mereka. Yang berikutnya, ya syahidnya tadi apa? Dalam ayat ini penetapan sifat ilmu. Wa qauluhu, dan berikutnya di ayat kedua di surah Al-An'am ayat 59. Nah. Ya, itu tadi dari dalil sam'i ya, dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis penetapan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalil aklinya apa? Siapa yang bisa menerangkan apa dalil akli? Logika kita bahwa Allah punya sifat ilmu, apa dalil aklinya? Kalau tadi dalil sama, dalil Al-Quran, dalil yang berdasarkan wahyu yang Allah kabarkan kepada kita bahwa Allah mengetahui, dia punya sifat ilmu. Sekarang kita hendak menetapkan sifat ilmu pakai logika. Kalau berhadapan dengan Mu'tazilah, karena Mu'tazilah ini yang paling suka akal-akalan. Gimana? Antum nanti kalau ketemu Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat ilmu bagi Allah. Kata mereka, Allah berilmu bukan dengan sifat, tapi dengan zat. Allah maknanya berilmu itulah yajhal, tidak bodoh. Kalau antum cuma di Al-Quran begini gitu, kata Mu'tazilah, itu pemahaman ente, bukan pemahaman aneh, kata dia. Apa yang antum jawab? Pakai logika. Logikanya apa? Allah punya sifat ilmu. Man ya'rif. Siapa yang tahu? Syekh Panji Islami. Apa? Syekh Ahmad. Dan ma'ahadunya arif. Taib, ya. Dalil aklinya tentang sifat ilmu bagi Allah, kita tetapkan sifat ilmu bagi Allah bahwasanya mustahil adanya alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Kan Mu'tazilah mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Kalau mereka mengakui, ya mereka enggak usah ikut-ikutan dalam urusan asma wa sifat karena mereka bukan Islam. Ya, mereka kan mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Mereka mengakui. Tayyib, sekarang apa mungkin alam semesta ini tercipta dengan segala keteraturannya? Itu diciptakan dari sesuatu zat yang tanpa memiliki sifat ilmu? Tidak mungkin, ya, karena adanya sesuatu itu pasti dengan adanya kehendak, ya enggak. Allah menciptakan makhluk karena Allah punya sifat iradah, adanya kehendak. Sedangkan iradah kehendak, maka hal ini mesti melazimkan adanya ilmu dari zat yang menghendaki, yaitu Allah. Ya, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya, wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lam, ketahuilah, ya'lamu, dia mengetahui. Man khalaqa, siapa yang dia ciptakan. Allah mengetahui apa yang dia ciptakan. Jadi Allah ketika menciptakan, Allah mengetahuinya. Ya, maka ketika dunia alam semesta ini diciptakan, itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan iradah yang didahului dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ya, berikutnya juga lagi dari sisi logikanya, kita tanyakan kepada mereka, "Hei Mu'tazilah, Mas. Pak Mu'tazilah. Ya, Anda berilmu. Guru Anda berilmu. Anda mengatakan guru Anda berilmu enggak? Kalau dikatakan tidak berilmu, mengapain berguru sama orang bodoh yang enggak punya ilmu? Pasti dia mengatakan berilmu. Intinya makhluk punya ilmu. Lah kok bisa makhluk punya ilmu yang ilmu itu adalah sifat kamal, sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan makhluk, Rabb makhluk, kok tidak punya ilmu, tidak punya sifat ilmu? Gimana ceritanya itu, Mas Mu'tazilah? Nah, gimana ceritanya? Tayyib barakallahu fikum. Bahkan ilmu yang ada pada makhluk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama. Adam punya ilmu. Kok bisa Allah enggak punya ilmu? Gimana ceritanya itu, Mu'tazilah? Ya, Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sini? Ini kalau dari dalil akli ta yang dibawakan Ibnu Taimiyah, dalil syar'i. Dalil syar'i. Karena kalau berhadapan ini, antum bukan berhadapan dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengisbat, menetapkan sifat ilmu. Maturidiyah, Asy'ariyah menetapkan. Tapi yang antum hadapi adalah kalangan yang menolak sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalangan Jahmiyah. Siapa lagi? Nah, Mu'tazilah. Siapa lagi? Ya, falasifah. Falasifah, mereka menyatakan ilmu Allah itu juz'iyat. Hanya parsial-parsial aja. Mereka mengatakan innahu ya'lamul asya ala juz'in kullin sabitin. Allah hanya mengetahui sesuatu itu pada sisi yang global aja, parsial aja. Tidak syumul, tidak menyeluruh. Ya, maka hakikat ucapan mereka bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui segala sesuatu. Waliyadu billah. Ini lagi kelompok ketiga yang menafikan sifat ilmu bagi Allah. Falasifah. Kemudian siapa lagi? Hah? Kelompok mana lagi yang menafikan sifat ilmu dari Allah? Siapa lagi? Hah? Qadariyah. Kalangan ekstrim dari Qadariyah menafikan sifat ilmu bagi Allah. Allah Ta'ala hanya diisbat bagi mereka ilmu yang telah terjadi. Adapun yang akan terjadi, mereka menafikan. Oleh karena itulah mereka mengingkari takdir. Kenapa mereka mengingkari takdir? Karena mereka menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah mengetahui atas segala hal, ya, ala makana, yang telah terjadi. Ya. Wa yakun, yang sedang terjadi, wa sayakun, dan yang akan terjadi. Ya, dan yang tidak terjadi, bagaimana itu terjadi? Allah mengetahui semua. Adapun Qadariyah hanya menetapkan Allah mengetahui yang telah terjadi saja. Ya, oleh karena itulah mereka mengingkari bahwasanya af'alul ibad, perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tadi sudah di ayat, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ketahuilah, dia Allah mengetahui apa yang diciptakan. Apa yang diciptakan. Dan Allah menciptakan perbuatan hamba. Dan Qadariyah mengingkari ini. Oh enggak, Allah enggak menciptakan perbuatan hamba. hamba yang menentukan nasib mereka sendiri, yang menentukan. Kenapa? Karena kalau Allah punya ilmu yang masa mendatang, Allah tentukan. Karena kalau Allah punya ilmunya, berarti Allah menciptakan. Berarti nanti kata mereka, ini yufdi ilal jabr. Maka ini akan menghantarkan kepada pemaksaan. Kan enggak begitu, Allah tidak begitu, kata mereka. Ya, satu sisi lain ada ekstremis yang ya ekstrem ke kanan-kanan. Kalau qadariyah ke kiri, ini ekstrem ke kanan. Itu kaum Jabariyah yang mereka mengisbat apa namanya takdir ketentuan dari Allah dan tidak mau usaha, tidak mau beramal, ya udah takdir. Zina ya takdir, terima aja. Korupsi takdir, naudzubillah. Kalau qadariyah, Allah enggak menentukan terjadi ini, terjadi itu. Ini semua perbuatan makhluk. Ini semua perbuatan makhluk. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan takdir dan menetapkan bahwasanya manusia punya ikhtiar. Punya Allah sudah kasih tahu. Dan Allah kasih kita kehendak. Nanti antum subuh besok. Allah kasih kehendak mau sholat subuh atau mau tetap bablas tidur sampai zuhur. Sampai zuhur, masyaallah. Ya. Demikian. Tapi sholat subuh atau tidaknya kita sudah ditentukan oleh Allah belum? Sudah, percaya. Nah, tapi kita ada pilihan. Bisa dipahami sini. Nah, tayyib. Berikutnya, Syekh membawakan ayat berikutnya. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisinya lah, ya, ilmu Allah yang ghaib, kunci-kunci ghaib. Mafatih jamak dari miftah. Itu ya jamaknya mafatih. Kunci-kunci Allah lah ya, yang gaib. Ya, wa indahu, dan di sisinya lah kunci-kunci yang gaib. Ai indallahi wahdah, yaitu di sisi Allah Ta'ala semata. Di sisi Allah Ta'ala saja. Ya, enggak ada yang lain. Ya. Khazainul ghaib, yaitu gudang-gudang kekayaan ilmu ghaib. Enggak ada yang lain. Au ma yatawassalu bihi ila ilmihi, atau yang akan menghantarkan kepada ilmunya. Ilmu ghaib itu hanya pada di sisi Allah. Allah yang mengajarkan para rasul, Allah yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui apa yang akan terjadi, maka Nabi tahu nanti. Kata Nabi, saya tialan nas sanawatun khadda'at, akan datang nanti pada manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddika fihal kadhibu yukadhibu fihal shadiq, orang yang pendusta dianggap sebagai jujur dan orang yang jujur akan didustakan. Orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, orang yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang al-amin. Wa fiha yatakallam ar-ruwaibidah, pada masa itulah tampil ruwaibidah. Rasul tahu. Ya, tahu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu sendiri. Ya. Baik, Nabi mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mengatakan, "Saya ti al-nas." Ya. Zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halalin amin haram, akan datang nanti kepada manusia suatu zaman, suatu waktu, masa yang manusia enggak peduli lagi dari mana dia dapat fulus, dapat duit, apakah dari halal atau dari haram. Kan terjadi sekarang. Terjadi. Kata Nabi, akan datang nanti orang-orang yang menghalalkan sutra, khamr, musik, ma'asif. Terjadi. Ya enggak? Masya Allah. Itu semua berdasarkan pengetahuan Nabi sendiri atau dari Allah? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikata sih, au ma yatawassalu bihi ila ilmi, atau yang menghantarkan kepada ilmunya, yaitu Allah, itu di sisi Allah Taala saja. Ilmu apa? Ilmu yang gaib. Famanidda'a ilmas ya famanidda'a, barang siapa yang mengklaim ilma syai'in minha, mengklaim dia mengetahui sedikit saja dari ilmu yang gaib tadi, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Oleh karena itulah para peramal dihukumi kufur, bahkan Kalau ada pemerintah Islam, mereka dibunuh tanpa dimintai taubat. Ya, tanpa dimintai taubat. Ya. Para peramal ini. Kenapa? Karena mereka mengklaim mengetahui yang gaib. Bahkan siapa saja yang percaya kepada peramal dihukumi kufur juga. Nabi bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi peramal, dukun dan membenarkan apa yang dikatakan peramal tadi, dukun tadi, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Ini konsekuensinya berat. Oleh karena itulah para ulama menyatakan jalan-jalan menuju situ ditutup dan dihukumi sama. Semisal apa? Percaya ramalan-ramalan zodiak. Syekh Saleh ya bin Abdul Aziz Al-Syekh di kitab beliau At-Tamhid Syarah Kitab At-Tauhid menyatakan bahwa percaya ramalan-ramalan zodiak, asmara, kesehatan, keuangan, jodoh, itu dihukumi sama seperti mendatangi peramal. Percaya ramalan zodiak dihukumi percaya sama seperti peramal. Maka apa tadi konsekuensinya? Kufur. Ya. Wah, ini bintang aneh nih, Aries. Ya. Lahir bulan April. Ya. Tahu. Ya. Wah, ini. Ini Aries nih. Kesehatannya apa ini? Wah, kesehatannya. Ya, atit ya. Banyak flu dah bulan ini. Wah, mulai dia percaya dia. Waduh. Wah. Jodoh jauh, gelap. Asmara tembak, tolak maning ya, ditolak lagi. Ya. Hah? Baca doang gimana? Boleh enggak? Boleh buat bantah. Baca doang boleh enggak? Boleh buat bantah. Buat bantah. Antum baca, wah ini sesat, menyesatkan. Menjelaskan ke orang lain, ini sesat, jadi setan. Tapi kalau cuma iseng-iseng aja, boleh juga ya. Tapi, saya enggak percaya. Loh, nanti kena lagi. Kata Nabi, siapa yang datang ke dukun, arrafan, tukang ramal, dan tukbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya. Ya, berapa? Arba'ina laylatan. 40 malam. 40 malam. Maka kalau baca ramalan-ramalan zodiak itu untuk bantah. Untuk bantah, bukan untuk iseng-iseng. Enggak boleh. Iseng-iseng. Hah? Waliyadzubillah. Boleh kalau baca itu buat bantah. Buat jadi acuan, ya. Ini saya lihat di majalah ini, majalah itu. Ya. Nah, majalah anak sekarang apa Ibnu? Ada ramalan gitu. Hah? Antum zaman sekarang apa sih majalahnya anak sekarang? Sosmed sekarang. Kalau zaman dulu ada itu Aneka Yes. Ya itu ya. Hah? Sekarang Instagram, ya. Hati-hati itu sama ramalan gitu. Ya. Waqad warada tafsiru mafatihil ghaibi fil hadis, dan telah terdapat tafsir tentang kunci-kunci gaib dalam sebuah hadis, alladzi rawah Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kama fi sahihain, sebagaimana dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anhu, dari beliau, maksudnya dari siapa? Dari Ibnu Umar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci gaib itu ada lima. La ya'lamuhunna illallahu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi membacakan ayat ini. Inna allaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan dialah yang menurunkan hujan yang bermanfaat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim, kandungan ada yang di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza tasmada madza taksibu ghadan, dan suatu jiwa dia tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa pun tidak mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Ya. Ini kata Ibnu Umar, Nabi setelah bersabda demikian langsung baca ayat. Oleh karena itulah kata para ulama, baca ayat Al-Qur'an dalam rangka berdalil, dalam rangka berhujjah, itu enggak apa-apa tanpa bismillah, tanpa ta'awudz. Tapi kalau tilawah, niatnya tilawah, ya ta'awudz. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Qur'an, kata Allah Ta'ala, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ya. Jadi misalkan antum lagi ngobrol sama teman, ya, teman antum lagi bicara, oh enggak apa-apa pacaran, mafi muskilah, yang penting kan enggak sampai zina, ya, enggak apa-apa, cuman telepon-teleponan. Oh antum bawain ayat, oh enggak boleh akhi, Allah Ta'ala berfirman, ya la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Enggak apa-apa, antum enggak usah kelamaan. Allah Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun begitu boleh aja. Tapi Nabi menyatakan demikian. Ya. Baik. Nah, ya bisa dipahami sini. Kemudian ya di ayat yang dibawakan wa ya'lamu ma fil bar. Ya, di ayat yang dibawakan tadi di surah Al-An'am, dan Allah dia mengetahui apa yang ada di daratan. Di daratan, air al-yabis, yaitu sesuatu yang kering di daratan, namanya di daratan, bukan yang basah. Al-ma'mur, ya, yang berpenghuni. Ya, di daratan kering, baik yang berpenghuni maupun yang kifar. Wal kifara, ya, al-yabisa wal al-ma'mura wal kifara. Ya, maupun kifar. Boleh baca kofar, boleh baca kifar. Apa itu kifar? Ardun khala. Ya, tanah yang sepi, kosong, laisa biha zar'un wala ma'un wala basharun. Yang di situ enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada orang, di situ gurun lah. Kifar. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di bumi, apakah itu tanah yang ramai penduduknya, yang ada rumput, makhluk, air, ataupun yang kifar, yang gurun, minas sukkan, yang sepi, yang kosong. Ya, wan nabati, dan juga ya yang tumbuh-tumbuhan, wad dawabi, ya, yang juga dari hewan, yang kosong dari hewan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wal bahr, ya, dan juga Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Ya, di ayat kan ya'lamu ma fil barri wal bahri, ya. Ya'lamu ma fil bahri wal bahri, dan di lautan. Ya, ya'lamu ma fihi minal hayawanati wal jawahiri wa nahwi dzalik. Itu Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam lautan. Ya, berupa hewan-hewan, jawahir. Ya, jawahir ini permata-permatanya dan yang lainnya. Ini cakupan lautan, masuk juga danau, sungai, kali, empang, semua Allah mengetahuinya. Ya, semuanya Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidaklah, ya, satu daun yang jatuh. Ya. Dan tidaklah satu daun yang jatuh, minnya itu min zaidah. Aslinya waraqatun itu fa'il dari tasqutun. Ya, minnya zaidah. Dan tidaklah satu daun yang jatuh min asjarin barri, yaitu dari pepohonan yang ada di daratan, wal bahri, dan yang ada di lautan. Pepohonan yang ada di lautan. Jadi di dalam pohon, di dasar laut itu ada pohon. Ya, ada pohon. Pohonnya itu jatuh daunnya ke dasar laut. Ya. Jangankan pohon, api aja ada. Ya. Ya, api aja ada di dasar laut. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya, illa ya'lamuha, melainkan Allah mengetahuinya. Ai ya'lamuha wa ya'lamu zamana suqutiha wa makanahu. Yaitu Allah mengetahuinya dan mengetahui zamana suqutiha, waktu jatuhnya daun tadi berguguran, wa makanahu, dan tempatnya Allah mengetahuinya. Masyaallah. Wala habatin fi dzulumatil ard. Ya, dan tidaklah satu biji kecil yang ada di kegelapan bumi. Ai wala takunu habbatun, dan tidak ada satu biji pun, fil amkinati, di tempat manapun, al muzlimati, yang gelap, au fi batnil ard, atau yang ada di dalam perut bumi, wala ratbin wala yabisin, dan tidaklah sesuatu yang basah maupun yabisin atau yang kering. Ai la yahsulu syai'un min dhalik, yaitu tidak terjadi sedikit pun hal tersebut. Ya. Oh, kelewat ya. Wala ratbin wala yabisin. Ya. Kelewat ya, afwan. Kelongkap. Wala ratbin wala yabisin. Kalau kelewat bilangin ya. Jangan dibiarin loh, kelewat berapa baris baru kasih tahu. Wala ratbin wala yabisin, dan tidaklah ada sesuatu yang basah maupun yang kering. Min jami'il maujudat, segala makhluk, segala hal yang maujudat yang ada ini berupa makhluk. Ya, umumun ba'da khusus, ini maknanya umum setelah khusus. Ya, ini kan umum. Ya, itu setelah khusus. Khususnya lihat di ayat. Ya, lihat di ayat, Allah mengetahui. Tidaklah Allah mengetahui apa yang di darat, di lautan. Ini umum. Ada yang jatuh daun, ya, lagi mulai-mulai khusus, biji-bijian di kegelapan, yang kering, yang basah, sudah mulai khusus. Yang umumnya tadi, itu maknanya umumun ba'da khusus. Illa fi kitabin mubin, melainkan itu sudah Allah catat di kitabin mubin. Yaitu di mana maksudnya? Di lahul mahfuz. Ai la yahsulu syai'un min dhalik, yaitu tidak terjadi sedikit pun tadi semuanya, ada yang jatuh daun, ada ini, ada itu, semuanya illa huwa maktubun, melainkan itu semua tertulis fil lauhil mahfuz. Di lauh ya yang mahfuz, yang terjaga, di lembaran tulisan yang terjaga. Yang dahulu Allah menulisnya ketika pertama kali diciptakan, ya, kolam. Berapa? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti belum ada makhluk. Belum ada manusia. Sudah ada makhluk. Sebelum diciptakan kolam, sudah ada makhluk. Apa itu? Arsy. Ya, kata Syekh Utsaimin, bahkan al-ma yang di bawah ars, air yang di bawah ars, kan Nabi SAW menyebutkan apa, wa kana arsuhu alal ma, dan ars Allah itu di atas air. Berarti sudah Allah ciptakan air. Bahkan air yang di bawah ars itu lebih dahulu daripada kolam. Lebih dahulu daripada kolam. Jadi Allah ciptakan ars, Allah ciptakan air. Ya, Allah ciptakan ars, Allah ciptakan air. Ya, baru Allah ciptakan kolam. Allah ciptakan kolam, baru Allah catat dulu semuanya. Baru Allah 50 ribu tahun kemudian, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, saya kemudian saya mau tanya ya sedikit. Ya, ketika itu Allah menciptakan ars, terus Allah menciptakan kolam. Allah sudah beristiwa di atas ars belum? Hah? Allah sudah beristiwa di atas ars belum? Sudah. Jawab belum. Kenapa? Ketika Allah ciptakan kolam, sudah diciptakan langit bumi belum? 50 ribu tahun mendatang. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit bumi dalam waktu 6 hari, baru kemudian dia beristiwa di atas ars. Beristiwa di atas ars. Jadi Allah ciptakan ars, Ya, Allah belum beristiwa di situ berdasarkan kabar dari Allah. Tapi Allah dengan zatnya sudah punya sifat ulu. Sudah punya sifat ulu. Dan ulunya Allah sebelum Allah beristiwa di atas arsy enggak mengharuskan mesti beristiwa di atas arsy. Walaupun arsy adalah makhluk tertinggi, ini menandakan kebesaran Allah. Bahwasanya arsy itu makhluk Allah. Walaupun arsy makhluk terbesar, Allah lebih besar daripada arsy. Allahu Akbar. Ya. Walaupun arsy terbesar, arsy itu kecil bagi Allah. Ya, arsy itu kecil bagi Allah. Bisa dipahami di sini? Taib. Jadi sebelum Allah ciptakan langit bumi, Allah enggak beristiwa di atas arsy. Nah. Paham sini? Paham sini? Ya. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Ya la yahsulu min syai'in min dzalika illa huwa maktubun fil lawhil mahfuz. Ya, tidaklah itu terjadi semua melainkan itu semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Mahfuz apa artinya? Terjaga. Ya, yang terjaga di lauh lembaran catatan semua takdir. Ketika Allah berfirman kepada kolam, "Uktub ma aktub ya Rabb." Apa yang tertulis? "Uktub ma huwa kainun ilal abad." Tulislah yang terjadi sampai akhir masa. Tulis, akhirnya ditulis oleh kolam berdasarkan perintah Allah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Ditulis semuanya. Antum duduk di sini, ya. Antum yang ngantuk di sana, semua ditulis. Ah, ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum yang lagi ngaji ngayal apa, itu udah tulis Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya kak. Lagi ngaji pikirannya kemana? Ya, ini ditulis Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum. Ah, ini semuanya terjaga, mahfud, al-mahfud. Terjaga dari apa? Ah, terjaga dari apa? Kata para ulama, lauhul mahfud dikatakan lauhul mahfud, al-lauh al-mahfud itu terjaga dari apa? Minat taghyir, al-mahfudu minat taghyir wa tila'il makhluqat. Ya, terjaga dari perubahan dan adanya makhluk yang mengetahui. Makhluk coba-coba itila, nengok-nengok, cari tahu, enggak bisa. Enggak ada namanya yang sudah ditulis terjadi revisi. Emangnya skripsi direvisi? Ya, kata Nabi SAW, rufi'al qalam wajabati shufuf. Ketika qalam sudah menulis, kolam dahulu, ya, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kolam menulis takdir, kata Rasulullah SAW, rufi al-kolam, kolam, pena pun diangkat. Enggak nulis lagi. Wajah fatih sufuf. Dan sufuf, lembaran-lembaran yang menulis di kolam itu tempat menulis, itulah lahul mahfud, sudah kering. Sudah kering. Kalau masih basah, masih bisa dihitung gitu ya. Ini udah kering. Ah, kalau antum nulis nih, belum kering nih, masih bisa. Ah, ini udah kering. Ini ungkapan dari Nabi aja. Ungkapan dari Nabi, ya, kiasan yang diungkapkan oleh Nabi, artinya lembaran ini sudah kering, artinya inilah yang ketetapannya. Gak ada lagi revisi. Nah, revisi gak ada. Nah, ini terjaga dari perubahan. Terjaga dari apa? Dari itilah al-makhlukat. Ya, makhluk mengetahui. Oh, gak ada. Makhluk coba celingak-celinguk, cari-cari tahu, ya, di mana sufuf itu, ya, lauhul mahfud itu berada. Itu lauhul mahfud di sisi Allah. Gak ada yang tahu semuanya. Gak ada yang tahu. Kata Jibril. Jibril makanya nanya, kapan hari kiamat? Mata sah. Kapan hari kiamat? Kata Nabi yang nanya apa ditanya, sama-sama gak tahu. Ya. Sama-sama gak tahu. Padahal Jibril adalah malakun mukarrab, malaikat yang didekatkan. Mukarrab bukan mukarrib. Kalau mukarrib dia yang SKSD, yang sok dekat. Tapi ini mukarrab yang didekatkan. Siapa yang mendekatkan? Allah tabaraka taala. Jibril mukarrab didekatkan. Siapa yang mendekatkan? Yang menjadikan Jibril dekat? Allah. Tahu Jibril? Enggak tahu, nanya ke Rasul, mata saat kapan hari kiamat? Enggak tahu. sama tak tahu juga. Nah, bisa dipahami sini. Wajhu syahidi min al ayat, ya, sisi konklusi poinnya dari ayat ini adalah anna fiha isbata annahu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Bahwa dalam ayat ini terdapat isbat, penetapan. Annahu, bahwa Allah, bahwasanya la ya'lamul ghaib, bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang ghaib melainkan hanya Allah. Makanya tadi ya, kalau ada yang ngaku tahu ghaib, kufur. Kufur. Kafir, ya, murtad. Kalau ada yang ngaku-ngaku tahu yang ghaib, dia dihukumi sebagai taghut. Apa kata ya, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul, salah satu taghut adalah manida ilmal ghaib. Siapa itu yang mengklaim tahu ilmu ghaib? Maka dia taghut. Tahu, ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib, dia adalah apa? Taghut. Nah, itu. Baik. Wa anna ilmahu muhitun bi kulli syai'in. Dan juga sisi konklusi dari ayat ini adalah bahwasanya ilmu Allah mencakup segala hal. Nah, ini bantahan terhadap kaum falasifah. Falasifah menganggap bahwasanya ilmu Allah itu hanya juz'iyat, sebagian aja. Sebagian aja, artinya global, enggak rinci. Waliyadz billah. Ya, padahal ilmu Allah itu kulliyat, semuanya. Allah Ta'ala berfirman, ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah itu mencakup segala hal. Ya. Yang rinci-rincinya Allah mengetahui. Adapun kaum falasifah mengatakan, "Oh enggak, ilmu Allah itu hanya juz'iyat." Ya. Juz'iyat. Waliyadz billah. Wa fiha isbatul qadari, dan di dalam ayat ini pun ditetapkan takdir. Nah, dari sisi apa? Kok ayat ini surah Al-An'am ini ditetapkan adanya takdir? Yang mana ayat yang mana? Ayat yang mana? Dari ayat wa indahul mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang mana, yang mana ditetapkan sifat ditetapkannya takdir? Hah, yang mana? Fi kitabim mubin, yaitu di kitab mubin, ya, fil qadar, yaitu di kitabim mubin, yaitu semua sudah ditetapkan. Semua sudah ditetapkan. Yang daun yang jatuh, ya, daun yang jatuh yang di daratan maupun di lautan, daun yang ada di laut, ya, itu sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz. Berarti sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Ini bantahan juga bagi kaum Qadariyah. Ya, tindak umur mereka 60 tahun. Mereka mulai meyakini akidah Qadariyah misalkan umur 20 tahun. Mereka menyangka 40 tahun mendatang sampai sisa umur mereka Allah enggak mengetahui. Waliyadz billah. Padahal 1 juta tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian setelah mereka ada daun yang jatuh, Allah mengetahuinya. Bisa dipahami enggak sini? Ya, antum, umur antum sekarang kita hidup ini. Ya. Paling umur hidup kita berapa lama lagi? Ya, ya, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Walaupun umumnya 60-an, ya, taruhlah 60. Ya, ini maaf ya yang tua-tua ya, bukannya saya mau kasih tahu jatahnya tinggal segitu ya, jangan kecil hati dulu. Ya. Kesempatan beramal masih banyak, ya. Ya, afwan ini ya. Anjingungi, kan siapa tahu ya, nggak ada jaminannya. Nah, umur kita berapa lagi? Nah, Qadariyah menyatakan apa yang saya lakukan 5 tahun mendatang Allah nggak tahu. Ada pohon yang dia tanam masih kecil tumbuh gede 30 tahun lagi, itu yang 30 tahun lagi kalau ada daun jatuh Allah mengetahuinya. Apalagi cuman umur dia yang berapa tahun mendatang apa yang dilakukan. Masa Allah enggak tahu? Waliyadz billah, pemahaman mereka. Wal kitabati fil lawhil mahfudz. Apa yang mesti diisbat dan juga di dalam ayat ini terdapat pengisbatan kitabah, penulisan takdir di lawhil mahfudz. Nah. Ya. Cukup apa bisa lanjut? Cukup deh ya. Ya. Besok sebelum subuh saya mesti ada keperluan juga ya. Jadi pulang ini mau istirahat. Besok mau safar ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, antum murojaah ya. Hah? Istiqomah besok libur. Syarah al-Ubudiyah kifayatul akhir libur ya. Istiqomah besok libur. Hari Ahad juga hari Selasa yang di istiqomah ya, mustalah hadis sama takrib tadmuriyah juga libur. Hari Ahad juga Qatrunada syarah waraqat al-mulakhas libur. Ya. Kalau talib ada libur jangan kayak anak SD. Nah, kalau anak SD dikasih tahu besok libur. Woi. Nah, ya. Kalau talibul ilmi jangan sedih harusnya. Aduh. Ya, libur. Hah? Ibnu sedih. Nah, besok belajar enggak apa? Jemakir terus dulu kok libur juga. Kenapa? Sejumlahnya safar. Kenapa? Nikah lagi dia. Nikah lagi dia. Wah, orang wani ya. Gak yakin. Ustadz antum gak yakin dan sejumlahnya. Jadi libur. Ustadznya nikahan. Nikahan. Apa? Hadiri pernikahan. Ayo ya. Ayah, tepat jalan yang mau tanya, silakan.